Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung mengenai kaifiat solat yang zahir. Telah pun diuraikan berceramah yang lalu sehingga rukun yang keempat. Rukun semayang sehingga yang keempat dan sambung rukun yang kelima. Rukun yang kelima rukuk serta tumakninah, yakni serta tetap sekira-kira lulus membaca subhanarabbil azim dan sunat pada rukuk itu mengucap Allahu Akbar dan lanjutkan olehmu akan takbir itu sehingga sempena rukuk dan sunat mengangkatkan kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dahulu itu. Kemudian maka ditaruhkan kedua tapak tanganmu itu di atas kedua lututmu dan engkau dirikan kedua betismu itu sekira-kira sama rata belakang dan lehermu dan kepala serta papan yang satu dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Tetapi jikalau ada yang semayang itu perempuan, maka iaitu sunat dihimpunkan setengah anggota itu kepada setengahnya dan baca olehmu subhanarabbil azim 3 kali dan sunat ditambah wa bihamdih. Nah, panjanglah soalan itu. Dia punya huraian dia. Maka yang kelima rukuk dan tumak ninah. Ingat balik tumak ninah artinya berhenti sejenak. Kesemua anggota berat sekadar boleh membaca subhanallah dan di sini sebut subhanarabbil azim. Maknanya sekurang-kurang tumakninah berhenti seluruh anggota yang berat. Anggota berat maknanya tangan, kepala itu anggota berat. Jari itu anggota ringan. Jangan ada yang bergerak anggota yang berat waktu rukuk itu. Dan mesti berhenti semuanya. Sekiranya belum berhenti anggota berat, tiba-tiba kita bangun, maka rukuk itu tidak sah. Rukuk tidak sah. Kemudian sunat membaca Allahu Akbar waktu nak rukuk dan akbar itu eloknya sesampai sahaja seluruh anggota dah rukuk baru berhenti Allahu Akbar. Rukuk dah jadi mana Allahu Akbar sampai dan Allahu Akbar baru sampai ataupun Allah dah sampai dah akbar tak berhenti lagi. Jadi maknanya kita sunat apabila rukuk itu kita membaca Allahu Akbar dan akbar itu hendaklah kita berhenti apabila sudah sampai. Nah, begitu sunat. Kemudian sunat mengangkat tangan waktu rukuk itu dia ada sebagaimana takbiratul ihram dulu. Maknanya apabila kita nak takbir kan di sini. Maka nak rukuk pun di sini kena ingat. Kalau nak mengangkat tangan, kalau tak anda itu bab lain. Persoalannya ramai orang nak angkat tangan tapi tak sempurna. Dah saya urat, telah pun saya jelaskan beberapa kali. Maksudnya, waktu nak rukuk itu, kita tadi takbir di sini juga. Dan rukuk pun kena sini juga. Kalau nak mengangkat, pasal angkat ni hukumnya sunat. Jangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada ceramah yang lama dulu. Maknanya bila takbir sini, nak rukuk, sikit je. Sikit yang sini. Makna kita pun tak tahu kitab mana dibaca. Makna kalau nak angkat, angkatlah. Tidak-tidak lah. Kalau tak angkat, jangan angkat. Senang cerita. Allahu Akbar. Kan bagus begitu. Kan? Allah rendah. Itu ikut mazhab lain pun tak apa. Sebab itu hukumnya sunat. Jangan bila nak rukuk je. Bukan orang sini, orang tempat lain lah kan. Maknanya nak semayang-semayang tu betul lah. Nak semayang, kalau askar itu tabik, mesti begini. Jangan tabik begini. Itu pun orang ini, takut tabik betul-betul. Dengan Allah Ta'ala, sambil lewa saja. Dan, waktu rukuk itu naklah merenggangkan ni. Merenggangkan. Kalau perempuan, dirapatkan. Begitu. Pasal orang lelaki ni ketiak dia wangi. Tak apa kan. Itu bedanya. Jadi letakkan tangan di atas lutut. Kaedah dia begini. Maknanya tangan ini sekurang-kurangnya kalau ia rukuk, tangan sampai dekat lutut, walaupun tangan tidak letakkan di atas lutut. Meletakkan tangan di atas lutut itu hukumnya sunat. Kalau tak letak, tidaklah menjadi batal semayangnya. Sekurang-kurangnya tangan sampai dekat lutut waktu ia rukuk itu. Maknanya, kita letakkan ini, letak sini. Sunat jarang ni, jarang. Waktu sujud, rapat tangan. Waktu rukuk, tangan letak lutut, jarang. Jadi maknanya, kalau kita letak pun tak apa, begini ya. Sampai tak? Sampai. Sah. Jadi macam kanggaru lah sudah. Soalannya ialah sah tak? Jawapannya sah. Tetapi sunat meletakkan tangan di atas lutut dan jarangkan. Belakang samakan. Itu sebabnya kemak ini lah tadi. Letak Allahu Akbar. Berhenti semua. Baru sami Allah yang midah. Jangan Allah Akbar, goyang-goyang. Tak sah. Pasal badan anggota berat. Banyak orang dia tak sempat. Itu sebabnya sebenarnya. Kita beribadat ini, ada dua. Yang pertama sekali, kita keikhlasan itu. Yang kedua, kita rasa bahawa kita sedang menghadap Allah. Dan semayang kita ini, semayang yang terakhir dirasakan. Aku nak mempersembahkan kepada Allah semayang yang terakhir, subuh besok belum tahu. Maka semayang ni semayang yang terakhir. Nak semayang betul-betul ni semayang. Biarlah lambat sikit. Ada rasa kerinduan, dia mengetamalluq, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semayang kita sudah nak laju, sudah nikmat, manisnya beribadat sudah tidak ada lagi. Manisnya tu. Jadi kita kan waktu itulah masanya pun kita nak berdialog, nak berbisik, nak mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau nak rasa manis beribadat, kita rasa rukuk pun sempurna, bangun daripada rukuk pun, sujud pun sempurna. Amin. Dengan kian rukuk itu, biar rukuk semua. Biar lambat sikit rukuk. Dia berhenti semua anggota. Sebabnya kita ada, dia kata, mencuri dalam semayang. Pasal mencuri, Allahu Akbar, Allah Alhamdulillah, mencuri maknanya. Man tak cukup daripada pemaknina. Kemudian, dia kata, dirikan kedua betismu. Betis tegak betul. Tengah goyang. Betis tegak. Sebabnya gini ya, maksud tegak betis tu. ada orang semayang, betis ni, betis tegak macam tadi lah. Ha, begitu. Bukan gini. Kan? Itu orang buang air dalam lalang. Ha, itu kena. Ha, itu kena. Tegakkan betis. Ha, itu maksudnya. Habis. Dan sunat membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian sunat tambah wabihamdih. Ha, ada setengah pendapat mengatakan wabihamdih itu hadisnya daif. Hadisnya daif. Hadis daif ini boleh dipakai kerana ia dipanggil fadail amal. Amalan yang utama yang baik. Jadi kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Tambah lagi wabihamdih. Kalau nak tambahlah, tak nak tambah pun. Dibaca tiga kali. Dan jika engkau semayang seorang atau engkau imam, padahal redha makmum itu, dengan lanjutkan, maka lebih olehmu daripada tiga itu hingga tujuh kali atau sembilan atau sembelas kali, itu terlebih afdal. Maknanya kalau semayang seorang-seorang, tiga pun boleh, lima lagi bagus, tujuh lagi canggih, sembilan lagi abdal, sebelas lagi bagus. Kalau sekiranya sembahyang seorang. Tetapi kalau menjadi imam dan makmum redha, itu dia. Makmum redha, kita sembahyang lama-lama begitu, maka hukumnya boleh dilanjutkan. Itu sebabnya kita sembahyang apa nama, sembahyang subuh Jumaat, sujud tilawah itu mesti makmum redha. Ha, kalau makmum tak redha, tak payah. Dan tiap-tiap subuh Jumaat pun hendaklah kita pastikan, tidak semesti tiap minggu, supaya memaklumkan kepada makmum benda ni tidak wajib. Kadang ada orang tak faham, kan Mekah baru ni habis, tak rukuk belaka, tak sujud belaka, tengok apa hal. Balik-balik dia kata imam tak sah bayang tiga rekaan, padahal sudah tilawah tu. Jadi maknanya kita boleh semayak, boleh baca sampai sebelas kali. Tapi kalau makmum tak redha, jangan buat pasal, tak datanglah imam makmum. Dia tunggu lama benar imam, gila imam sendiri. Jadi imam lah gila, badan dia yang gila. Boleh sampai sebelas kali. Lepas main terawih, jangan. Dan sunat dibaca rukuk, Allahumma laka raka'tu wabika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa asabi wa mukhi wa azmi mastaqalat bi qadami ataupun qadamiyya lillahi rabbil alami. Hai Tuhanku, bagimu aku rukuk, dan dengan dikau aku percaya, beriman, dan bagimu aku menyerahkan diri. Padahal khusyuk yang hadir bagimu pendengaranku, penglihatanku, dan otakku, dan tulangku, dan uratku, dan barang yang berdiri dengan dia kedua kakiku, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ha, maknanya ini bacaan tambahan. Ya, kalau kita boleh hafal, sebenarnya dalam kitab tulis ya, dia kata sebenar-benarnya mengapa kita dulu ni membaca Subhana Rabbil Azim saja sebenarnya. Pasal peringkat awal memudahkan kita semayang betul-betul. Sebenarnya bacaannya panjang lagi. Ha, jadi kita ni peningkatan kita yang kedah kedua, tambah lagi lah. Ha, jadi maknanya peringkat mula-mula mengaji dulu Subhana Rabbil Azim. Tapi sudah meningkat tua, maka adalah perubahan peningkatan solat itu yang kena. Baru kita rasa bahawa ada perasaan ingin meningkatkan makam darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga kita ataupun kita baca dalam buku Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadilah. Ya, dalam buku Subhanallahumma rabbana Subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Waktu ruku. Atau kita baca yang ini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu sampai habis. Adalah peningkatan. Ya. Dan makna khusyuk itu menghinakan anggota serta hadir hati. Makna khusyuk itu menghinakan. Nah, maknanya kita rasa hina kita mengada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati kita hadir, kita tahu yang kita sedang semayang. Kita tahu yang kita sedang semayang. Jangan kita rasa kita perasan kita semayang. Sebabnya kita memandang tempat sujud. Mata memandang tempat sujud. Hati ingatkan kepada Allah yang disembah itu. Tangan kena jaga. Jangan menggaru sana, menggaru sini. Pasal apabila gatal, kalau dia garu sekali, maka gatal tempat lain. Gatal sini, tahu. Sini pula dia. Passion tu lah. Tapi kalau tak garu, dia tak garu lah. Gatal itu akan beralih. Kalau dia tak menggaru, tak menggaru lah ia sudah. Kalau dia menggaru, akan menggaru lah sampai sudah. Tak saya cuba cek. Tahan, gatal tak apa. Tak gatal dah. Tapi kalau garu yang gatal, maka menggatal lah Islam namun. Itu kedah dia. Yang keenam iktidal serta tamakninah kan dalamnya. Maka angkatkan akan kepalamu daripada pada ketika iktidal itu hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu seperti dalam takbir ihram dahulu, dan baca olehmu sami'allahu liman hamidah, artinya telah mendengar Allah Ta'ala akan seorang yang muji akan dia. Maka apabila betul berdiri, maka baca olehmu Rabbana kalham mil as-samawati wal mil al-ard mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Maksudnya bagimu segala puji padahal memenuh tujuh tala langit dan memenuh tujuh tala bumi dan barang yang engkau kehendak dari sesuatu yang kemudian dari langit dan bumi itu, dan sunat engkau baca doa kunut. Jadi lepas i'tidal, lepas rukuk kita i'tidal. Pesan lagi dalam kitab ini, hendaklah mengangkat tangan sama dengan takbir ihram dulu. Di sini baliklah. Mana bangun daripada rukuk, rukuk tadi pun begitu. Bangun pun, maksudnya kalau rukuk tadi saya kepesankan sama aja. Allahu Akbar, rukuk pun di sini, Bismillahirrahmanirrahim pun di sini juga. Jangan bila bangun tu kita sambil lewu saja. Dan dipesankan supaya tegak betul. Banyak orang semain sunat tak tegak, nak cepat gini, itu dia bagi tu. Jadi kalau rukuk ya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti semua, berhenti ke semua anggota, jangan separuh. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim sikit ni, itu dulu. Kita tak sah, lebih selamat kita sah semayang. Pasal semayang pun tak diguna. Bila semayang tidak ikut undang-undang, maka tidak ada apa artinya. Betul Nabi saya di zaman ala ummati salun walil salun, akan sampai masa umat aku semayang, sebenarnya mereka tidak semayang. Mesti tegak ke semua anggota. Tegak betul. Jangan goyang-goyang. Goyang pun jangan. Anggota berat. Jadi sallallahu liman hamidah, berhenti. Kan itu. Dan Allah Alhamdulillah, sedap lah goyang. Allah Akbar, tak sah lah. Dia belakang dua, depan dua, empat dah, habis batal. So Allah Alhamdulillah, berhenti. Apa salah? Sedap pula goyang tu. Tak sah. Itu peningat. Ini biasanya, kalau semain sama seorang, semain sunat pula. Sedap dia. Dia tak kisah, pahala tak pahala. Dan baca, Rabbana kalham mil as-samawati mil al-ardi mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau itu biasa kita bacalah. Dan sunat membaca doa kunut dalam iktidal pada rakaat yang kedua sembahyang subuh, sunatlah. Nah, jadi maknanya ialah kunut itu. Kunut itu maknanya taat. Ya, kunut itu maknanya taat, ketaatan man. Pasal kadang-kadang kunut ni orang tak tanya pun so, makna apa kunut tu. Kalau qanit orang yang taat. Kunut mana ketaatan atau taat. Sunat membaca doa kunut. Sebabnya kita doa kunut ni sebenarnya memang dia punya maknanya cukup bagus. Minta hidayat, minta set awal-awal minta. Jadi bacaannya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu walid wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maksudnya, hai Tuhanku, beri olehmu hidayat akan daku serta orang-orang yang engkau beri hidayat, dan afiatkan olehmu akan daku serta orang-orang yang engkau afiatkan, dan engkau perintahkan akan daku serta orang-orang yang engkau perintahkan, dan beri olehmu keberkatan bagiku daripada barang yang engkau beri akan daku, dan peliharakan olehmu akan daku akan segala kejahatan yang engkau qadakan, yakni yang engkau takdirkan dan yang engkau hukumkan, kerana bahawasanya engkaulah yang hukumkan atas sesuatu padahal tidak dihukumkan atasmu, dan bahawasanya tidak hina orang yang engkau tolong dan tidak mulia orang yang engkau jadikan seteru. Maha suci engkau hai Tuhanku dan maha tinggi engkau hai Tuhanku, bagimulah segala puji atas orang yang engkau hukumkan. Padahal aku mohonkan ampun akan dikau, dan aku taubat kepadamu dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Itu maksud terjemahan doa kunut. Tengok sekejap. Yang pertama, kita minta hidayat. Minta Allah Ta'ala hidayat. Dalam kita punya bacaan duduan tersebut pun wahdini, minta hidayat juga. Dalam sembahyang pun tak ihdinas siratal mustaqim, minta. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah apalah kiranya jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sah, jalan yang bagaimana, jalan yang telah engkau nikmatkan ke atas mereka itu. Siapa mereka itu? Itu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan Yahudi. Walau dalin, bukan jalan sat, bukan jalan Nasara. Sebab kita tadi baca raditu radina billahi rabbah. Yang kami redha ni Allah Ta'ala itulah sebagai Tuhan. Bil islami dina, Islam itulah yang kami redha sebagai agama. Jangan tambah bil islamil hadari dina, jangan. Kan payah ni nak pesan baik-baik tu. Jangan pandai-pandai tambah-tambah yang Allah dah. Islam itu Allah Ta'ala yang begitu. Dari Nabi Adam sampai Muhammad, Islam itulah. Kena pesankan orang panjayaan. Jangan silap. Besok limbang dalam kubur telajak kita. Nanti mereka tanya, Madi duka, apa agamamu? Islam hadari. Ah, sudah. Kan pening mereka. Agama mana pula dapatnya? Kena. Buat baik. Jangan kita terikut-ikut dengan cara yang salah. Islam jangan tambah. Islam yang naik bawah itu, itulah dia. Kalau hadarah Islamnya lain, itu tamadun Islam lain. Al-fiqhul islami, fiqah Islam lain. Fiqah yang diislamkan, akidah yang diislamkan. Akidah rosak pun ada, tapi akidah yang Islam. Islam yang hadari tak ada. Macam ikan bilis juga. Ikan bilis, bukan bilis ikan. Ada tak? Bila apa ni? Pernah beli bilis ikan kan ni? Betul ke agak-agak? Sekian dimaklumkan. Itu dia. Jadi akhirnya minta hidayat. Hidayat bagaimana? Sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri hidayat. Macam itulah. Itu yang diminta tu. Wa'afini fi man afait, sihatkan aku sebagaimana orang-orang yang kau sihatkan. Wa tawallani, pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang kau pimpin. Nah, minta. Pagi-pagi dia minta. Nah, itu sebabnya kita subuh-subuh ni kita bagusnya sembahyang berjemaah. Pasal ramai-ramai minta. Tapi subuh-subuh ni yang malas bangun tu. Nak pesankan kita kadang-kadang tak rasa rugi tak berjamaah. Kan Nabi kata, man salla subah fi jama'ah faka annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah ia mengadakan qiyamul lail sepanjang malam. Man salla al-isya' fi jama'ah faka annama qama al-laila nisfahu. Barang siapa yang sembahyang isyak berjamaah, seolah-olah qiyamul lail separuh malam. Jadi subuh ni kita ingat ya bahawa bangun celik mata itu sudah alhamdulillah dah. Sebagai syukur kita kepada Allah, tersujud berjamaah. Doa pun sama-sama minta. Hidayat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ramai orang yang boleh sembahyang subuh berjamaah. Mengeliatnya. Jadi maknanya besok dia pada mahsyar baru perasan. Kita bangun malam mula malas, sembahyang subuh jumaah pun malas. Satu hari Nabi Daud bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah makhlukmu yang paling banyak berzikir di waktu malam?" Allah jawab, "Ada." "Siapa wahai Allah?" "Kata." Katak beramal malam. Kita tidur. Baik katak bagi kita sikit. Kalau katak tahu tak malu kita. Luqman pula berkata, "Wahai anakku, jangan kau lebih teruk daripada ayam jantan. Ayam jantan bukan bangun saja, menggerakkan orang tidur. Tak hebat ayam tu. Tak pernah ayam mogok. Pernah tak ayam hujung-hujung lebat? Sepokok terjuk dia tu. Ila ayam. Sepokok ngantuk ni. Tak ada. Tak canggih ayam pada kita. Dia bangun dan menggerakkan orang tidur. Kan canggih. Kita memang gerak orang tidak lah. Bangun pun tidak. Itu kelebihan kita lah pula. Gitu. Ha, gitu. Jadi mana kita mahu lebih hebat pada ayam itu. Ha, nak lawan katak tak terlawan dah. Katak tak masuk syurga tu. Tak masuk neraka, tak masuk surga pun beramal malam. Ha. Macam ada harapan. Itu diminta ya, eh? Minta. Tu saya ingat pesan dengan satu. Kita pada mahsyar besok, pada mahsyar. Neraka dah menyala-nyala dah. Nak menyanggar dah. Tertik resati kita. Begini rupa-rupa neraka. Kalau aku tahu dululah, aku tak hidup dalam dunia pun tak apa. Cakap dengan seorang dalam mati, kalau beginilah neraka, aku tak hidup pun tak apa. Tapi apa nak dikatakan, dah nak menghadap neraka dah. Itu sebabnya daripada mahsyar besok nak pesan orang yang paling berat di soal orang kafir lah. Orang kafir, orang musyrik, orang murtad, orang munafik. Ini soalan yang berat. Habis, itu orang kafir lah. Kemudian, orang yang paling berat lagi soalan yang Allah timbulkan kepada masyarakat ialah pemimpin nombor satu dalam sebuah negara. Seperti soalan. Ditanyanya pemimpin itu, bagaimana engkau dapat kepimpinan ini? Apa cara? Betul ke tak betul? Kemudian, keadilan yang kau lakukan betul atau tidak? Kan senang pemimpin. Kemudian yang kedua, yang paling berat, ulama' juga. Jangan pemimpin, ulama' pun kena. Kerana ulama' yang dipelajarinya, yang dipraktikannya tak sama. Islam, agama, pengajian yang dituntutnya dulu, tak sama apa yang dilaksanakannya. Kemudian orang awam pula semayang yang pertama soalan. Kemudian pembunuhan, membunuh orang. Jadi ibadat semayang yang pertama sekali. Betul, kita semayang betul. Yang kedua, kalau kita bunuh orang ni persoalan yang amat berat. Apa cara pun. Sebabnya membunuh orang ini, kalau bunuh orang, dosanya seperti membunuh kesemua orang dalam dunia ini. Ulama berbincang bahawa pembunuhan ini amat panjang. Saya akhir-akhirnya sampai ada yang mengatakan Allah tak terima taubat orang yang bunuh orang itu. Itu sebab tuan-tuan nak pesan sikit. Kalau kita dapati orang itu membunuh orang, naklah kita balas bunuh itu. Bunuh balas itu mesti pancung hukum. Tak boleh gantung. Tak boleh. Pasal gantung itu menyiksa orang yang walaupun dia jahat, tapi kita anggap dianggap menyiksa orang itu. Dan dalam Islam tidak boleh berlaku zalim. Dia betul, dia jahat bunuh orang betul. Tapi kita bunuh dia pancung supaya dia tak rasa sakitnya mati itu. Kan Islam dah begitu. Walaupun dia jahat, memang jahat. Tapi bukan untuk dia sebenarnya. Dibunuh dia itu bukan untuk dia. Dia tak ada guna. Pernah dah bunuh orang lah. Gunanya untuk orang lain yang belum bunuh orang. Nah, begitu. Walaupun fil qisas hayah. Bagi kamu itu qisas untuk orang lain hidup. Maksudnya, kita tengok orang itu bunuh orang, kena bunuh. Kita pun tak berani bunuh orang dah. Maka orang lain kan boleh hidup. Tapi kalau bunuh orang yang bunuh orang itu, dalam gelap gelir siapa pun tak nampak, apa orang nak takut? So dalam Islam dipancung leher dia tu. Kalau kita bunuh orang yang bunuh orang dengan cara gantung, itu pun akan disoal daripada masyarakat. Siapa yang nak tanggung itu? Bukan senang. Jangan kita rasa bahawa kita dah semayang, dah ke Mekah dah 10 kali dah, umrah dah pergi haji tak tinggal, zakat dah bayar semua dah. Baik, kita rasa boleh masuk surga. Saya belum tahu. Ini yang paling menakutkan sebenarnya. Itu sama-sama kita fikirkan bagaimana untuk mencapai kemenangan di akhirat besok. Hidup ini bukan hidup di sini. Hidup ini ada lagi satu yang amat berat persoalan. Nabi Allah Adam AS, apabila kita semua anak-anak, cucu-cucu Adam ini minta tolong, wahai Nabi Allah Adam, wahai ayah kami, wahai bapak kami, tolonglah, syafaatkan kami. Saya tidak, Nabi Adam kata tidak. Nafsi-nafsi. Hari ini, kata Nabi Adam, merupakan hari yang Allah paling murka sekali. Yang tak pernah berlaku sebelum ini. Nabi Adam pun. Nabi Adam dah jamin masuk surga pun takut. Hari ini merupakan hari yang Allah paling murka. Yang tak pernah berlaku sebelum ini. Nabi Adam tak berani. Serena Nabi Adam. Nabi Nuh pun tak berani. Nabi Ibrahim tak berani. Semua tak berani. Nah, itu dia. Itulah yang patut kita fikirkan. Teman kita minta Allahumma ini kena hadir. Minta Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami setelah engkau beri kami hidayah. Dia terus istiqamah. Sebabnya hidup ini dalam Islam bukan semayang itu saja diambil kira. Semua diambil kira. Ekonomi kita, politik kita, cara hidup kita, semua akan dipersoalkan di padang masyarakat. Sebabnya kita nak mati pun kita bimbang. Dihalaukan di padang masyarakat besok pun lain. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang-orang kafir itu ke neraka jahannam berpuak-puak. Hatta idza ja'uha qutat abwaabuha. Sampai dia terbuka pintu terus. Itulah sebab tu abu-ab. Neraka tu ada 7 pintu. Fi kulli babin minha juz'un maqsum. Tiap-tiap 7 pintu ada unit-unit pula lagi. Pasal apa? Supaya kita masuk neraka jangan berebut-rebut. Masuk aje lah. Itu dia. Minta Allah yang pimpin kita. Minta Allah yang impian kita. Minta lagi ubari fi ma'atait. Minta keberkatan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Yang penting keberkatan. Bukan banyaknya keberkatan. Kadang-kadang hidup ini tidak berkat. Rezeki pun tidak berkat. Minta keberkatan itu. Kemudian minta apa lagi? Wa qini syarra ma qadait. Minta lindung. Kejahatan-kejahatan apa yang telah Allah putuskan. Kemudian minta apa lagi? minta taubat, istighfar dan sebagainya. Pagi-pagi dah. Nah, itu dia. Habis. Yang ketujuh. Sujud yang pertama serta makninah, dan dalam kau sujud serta engkau ucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu, maka sunat engkau taruh pertama-tama di atas tempat sujud itu akan kedua lututmu, kemudian maka kedua tanganmu, kemudian maka dahimu padahal terbuka, dan sunat engkau taruhkan hidungmu beserta dengan menaruhkan dahimu pada tempat sujud, dan tiada terdahulu dan tiada kemudian, dan sunat engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunat perempuan merapatkan pada sekalian yang kan itu, dan taklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu berlentangan dengan kedua bahumu, dan jangan engkau hampirkan kedua lenganmu itu pada tempat sujud itu, dan demikian itu makruh, dan baca ulimu subhanallahil a'la bihamdih. Kemudian lepas i'tidal kita pun sujud. Sujud tak payah angkat tangan dah. Ingat kita, kita rukuk angkat tangan kan, bangun berukuk angkat tangan, sujud tak payah. Tak ada orang angkat pun, ada orang angkat sekali-sekala. Sujud dan mula-mula turun lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru dahi dan hidung serentak. Dahi hukumnya rukun, hidung hukumnya sunat. Madhab lain tak, madhab lain hukumnya wajib. Madhab Hanafi, Maliki, hidung. Sekali ada orang daripada Sudan datang sini, dia komplain, jumpa saya, dia apa Malaysia ni, dia kata sembahyang hidung tak kena. Kan ada orang kata hidung tak kena, dahi je kena. Saya kata orang Malaysia ni memang madhab Syafi'i, dia tak wajib letak hidung. Madhab awak memang wajib, tak wajib pun hidung dah sampai dulu. Itu kata dia bawa perasan dia. Nak komplain aja dia. Bagus juga dia komplain, nak tanya kan. Jadi maknanya lutut, tangan. Melainkan orang-orang yang mengandung, orang gemuk-gemuk, tak boleh dia. Turun lutut dulu, terbalik dia. Itu bab lain. Boleh. Maknanya turun tangan dulu baru lutut. Orang awam ni lutut dulu baru tangan. Dah tangan terus dia sunat serentak, dahi hidung serentak letak. Dan dahi terbuka. Kena dahi terbuka, jangan sembahyang. Begitu tak sah tu. Tak hidup muka pun. Dan jangan sujud ke atas kain yang bergerak bersama-sama kita bergerak. Jangan sujud di atas kain yang bergerak bersama-sama kita bergerak. Katalah serban kan, letak serban sini kan, kita sujud, serban tu letak ke depan kan, kita sujud atas sujud, tak sah. Perempuan pun sama juga, kata yang pakai tergu pendek kan, tergu pendek tu dia punya kain ni, kain lapu, tudung ke depan gitu, dia sujud di atas kain ni tu, tak boleh. Ingat, jangan sujud di atas kain yang bergerak bersama-sama kita bergerak. Itu. Jadi anggota sujudnya ada 7. Yang pertama dahi, yang kedua kedua tapak tangan, yang ketiga kedua lutut, yang keempat kedua perut jari kaki. Kaki tu kena begitu, kaki kena begitu. Sujud, ini saya nak komen banyak. Sujud ini mesti ketujuh tu, umir tu an asjuda, aku disuruh sujud ala sabati a'zum, dengan 7 tulang, 1, 3, 2 lutut, 5, dan 2 perut, 2 perut jari kaki, bukan 2, bukan 2 apa nama jari kaki tak, 2 perut, maknanya kaki tu bila sujud mesti bengkokkan, terpeletukkan kaki tu, jari tu, begitu, kena begitu. Letak sini tak sah. Letak. Sujud kaki mesti bengkok. Kau kaki tadi apa? Jari itu. Ada setengah orang tak sabar. Waktu sujud kaki dia masuk dulu. Standby nak duduk je. Ah, kena ingat tu. Sujud mesti letak tujuh. Tangan pun gitu. Jangan begini. Kan? Sujud ini tak sah tu. Ini ada. Tahu tak? Rapatkan. Gitu. Nundang dia. Itu yang wajiblah. Dan afdalnya tangan letak ini sama dengan bahu. Kita sujud tu tangan sama dengan ke depan. Jangan tangan ke depan. Mesti sujud letak sini. Letak sini, kita sujud kepala ke depan. Ada juga orang yang sujud jauh ke depan. Dia punya kepala jauh benar begini. Macam nak mengintai sudah. Begini. Kan tak betul. Punggung mesti tinggi daripada kepala. Kena begitu. Jangan sama rata begitu. Jangan maknanya sujud macam orang sejuk tu. Rapat habis. Letak. Ini lambung ni mesti terbuka. Sunat. Orang perempuan kena begitu. Semua hal perempuan ni. Angkat tangan begitu dia. Walaki tak. Itu tak apa. Kan? Gini begitulah. Itu nundang. Dan sunat membaca subhanarabbil a'la wa bihamdih. Tiga kali, tujuh kali, 11 kali. Iaitu terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorang atau imam yang redha makmumnya dengan dilanjutkannya itu. Dan sunat yang keduanya itu baca kemudian tasbih itu subun kudusu rabbul malaikatu ruh Allahumma laka sajadtu laka amantu laka aslamtu sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sarahu bi hawlihi wa quwwatihi tabarakallahu aslul khaliqin. Ini kita baca waktu surat biasanya surat tilawah. Juga boleh baca waktu kita sujud. Tambahan daripada yang sujud bacaan 9 kali, 11 kali tadi. Yang ke-8. Duduk antara dua sujud serta makninah. Maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud. Padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul. Dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri. Dan dirikan tapak kakimu yang kanan. Dan engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu di atas kedua pahamu. Dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'anni. Maknanya dah sujud, selesai tamakninah sah. Kita pun bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud. Dan saya jelaskan di sini, taklah dengan ikhtiar. Maksudnya kalau terperanjat setengah sujud, meretung bunyi meriam, terduduk dia, itu tak pakai, kena sujud balik. Bangun tu dengan tidak kehendak kita, dia mesti ikhtiar. Ataupun kalau sekiranya tersujud, tunggu imam, apa hal imam lama sangat ni, belum lagi. Kalau kita bangun, kita ingat dengar semacam seorang Allah, macam kita dengar orang Allah Akbar, kita pun duduk tengok-tengok imam belum lagi, kita boleh pilih antara dua, sama tunggu waktu duduk itu atau sujud balik. Sujud balik itu bukan nak menambah sujud dah, kerana kita tidak menyalahi imam. Ataupun tengah-tengah sujud ular nak lalu. Banyak dalam kitab-kitab fiqah, ya? Kitab fiqah ini banyak. Di sini tak ada masalah. Dalam kitab-kitab fiqah yang tebal-tebal, yang besar-besar, banyak menceritakan masalah-masalah. Kalau kita baca sejarah fiqah, dipanggil fiqah takdiri, meramalkan, mentakdirkan, memikirkan masalah-masalah yang akan datang. Begitu. Walaupun ada ulama-ulama tak setuju. Contohnya, hebatnya ulama-ulama dulu. Nak pesankan, kita jangan condemn ulama dulu. Ulama-ulama dulu memang alim-alim sungguh. memang tak lawan. Jadi kalau kita baca sejarah Islam di Spanyol, ulama-ulama di Spanyol ni membincangkan hal falsafah saja, tidak di dewan, di bawah pokok je. Hebatnya. Mana orang awam terlalu alim, orang awam. Orang zaman dulu mikirkan akan datang. Jadi masalah akan datang sudah siap lah. Masalah akan datang sudah pun siap. Maknanya apa yang akan berlaku akan datang sudah siap, tak payah pun susah. Tentu yang saya pernah jelaskan dulu, dia kata kalau sekiranya berlakunya pencantuman binatang luar, binatang buas, binatang jinak, mana lahir anak, wajib zakat atau tidak? Dia pun sudah siap. Dah ada yang kita dulu ni kita kata bahawa tidak boleh berlaku. Ulama-ulama dulu telah mikirkan. Itu sebab kita bila lahirnya selembu itu kan, seladang dengan lembu, dia dapat anaknya selembu. Masa itu televisyen sibuk cari saya nak tanya hukum kena zakat tak. Saya baru seko. Dah tanya dah. Adakah wajib bazak sekiranya cukup nisab? Kalau sekiranya berlaku kecenduman di antara binatang luas, buas binatang, jinak. Pernah? Dia pernah siap dalam kitab tadi. Saya kata dalam kitab tadi lah. Wajib bazak sekiranya cukup nisab. Selembu atau ikut nisab lembu lah. 30 ekor. 30 ekor lembu, wajib bayar zakat. Nah, begitu. Maknanya ulama-ulama itu telah memikirkan pada masa yang akan datang. Sama juga kita makan pil, perempuan makan pil, apa namanya, jangan datang haid itu. Dah ada yang siap dah. Dia kata orang perempuan itu tidak wajib, orang perempuan itu wajib sembahyang walaupun haidnya tak datang kerana makan ubat. Dah ada yang siap. Nah, itu maknanya dah ada siap dah. Jadi ulama-ulama dulu dah memikirkan pasal apa? Terlalu alim dah. Tak ada habis dah nak fikir lah. Memikirkan yang akan datang pula. Ha, begitu. Ha, begitu. Sama juga. Dia kata, apa hukumnya kita pakai beg tu? Beg. Kencing. Ha, orang kencing pakai tebuk. Tebuk di atas, tebuk di bawah. Sekiranya tebuk di atas pusat, maka tidak batal semayang. Kalau tebuk di bawah pusat, maka batal semayang. Dah siap. Ha, begitu. Jadi maknanya ulama-ulama dulu jangan lawan sudah habis tu. Jangan lawan ulama-ulama dulu. Dan sekarang-sekarang ulama sekarang ni pun nak lawan ulama dulu juga. Something tak bermasalah. Yes. Begitulah. Kita duduk antara dua sujud, Allahu Akbar dua. Terbayangkan tangan. Sunat duduk di atas kaki tapak kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Ha, ini itu sunat. Bersela pun tak apa. Ha, tapi tak elok dah rupa. Kalau kata boleh tak kita semayang duduk atau sujud, elok bersela tu. Letak ini. Letak tangan. Jawapannya boleh. Tapi hukumnya makruh. Ha. Duduk ni panggil duduk iftirash. Nama duduk ni panggil duduk iftirash. Maka bacalah kita Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni rahmatilakan aku. Warzuqni beri aku rezeki. Wahdini beri aku hidayat. Wajburni kayakan aku. Wa'afini afiatkan aku. Wa'afu'ani maafkan aku. Jadi maknanya sunat kita membaca Rabbighfirli. Tak baca pun tak apa. Sunat juga. Yang kesembilan. Sujud yang kedua. Serta tuma'ninah. Iaitu seperti sujud yang pertama juga. Dan bacaannya setelah itu. Maka bangkit dulu istirahat. Pada tiap-tiap rakaat yang tidak mengiringi akan ditasyahud. Setelah itu maka bangkit engkau berdiri betul. Serta mengucap Allahu Akbar. Dan dilanjutkan akan takbir itu. Ini panjang. Kita akan sambung kemudian. Ini saya jelaskan sedikit lagi. Bahawa sungguhnya kita sujud itu, sujud itu maknanya merendahkan muka kita di hadapan Allah. menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu agama dalam dunia ini yang sujud tadi. Semua sembahyang tegak lagi. Sujud. Sujud tadi. Oleh itulah kita diharamkan sujud kepada manusia. Diharamkan sujud kepada manusia. Kerana itu sudah menghinakan diri di hadapan manusia. Kita hanya boleh sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud ini pun boleh menangkan fikiran. Ya, sebabnya kita katakan bahawa orang yang risau ini naklah menyebut Allah itu banyak kali. Bukan Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan. Tapi sembahyang itulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kathira. Subhanallah itu tawa'asulah. Kan banyak kali itu. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. At-tahiyyatul barakatul salawatul tayyibatul lillah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak buat. Begitulah tuan-tuan muslimin. Agaknya kita berhenti setakat dulu. Rukun yang ke-9 jamaah yang akan datang. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات الذكر الحكيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit maklumat tentang Ma'had Tahfiz Anak Yatim Fuqaha Sungai Merak Luar Bangi Selangor. Tuan-tuan, Ma'had Tahfiz ini merupakan satu institusi pendidikan swasta yang ditubuhkan untuk memberikan peluang pendidikan percuma untuk anak-anak yatim, anak-anak ibu tunggal dan juga anak-anak orang-orang miskin. Segala perbelanjaannya ditanggung secara percuma untuk mereka-mereka yang berkenaan yang saya sebutkan sebentar tadi. Ma'had Tahfiz ini sebenarnya ditubuhkan pada tanggal 16 hari bulan 2 2004 dan sekarang bertempat di Sungai Merak Luar Bangi di satu tanah yang diwakafkan oleh seorang guru dan juga di satu bangunan 2 tingkat serta satu lagi bangunan yang sedang kami bina sekarang. Objektif sekolah ini ialah untuk menyediakan satu peluang pendidikan bersepadu yang menggabungkan antara kurikulum Tahfiz dan juga kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat KBSR ataupun KBSN. Kami meyakini bahawasanya Al-Quran merupakan asas pendidikan yang perlu diterapkan dalam diri anak-anak kita pada hari ini. Seperti mana ulama-ulama Islam di zaman yang lalu, mereka mulakan pendidikan mereka berasaskan Al-Quran. Sebab itu diikuti dengan pendidikan yang lain. Maka kami melihat bahawasanya di sana merasa ada lopang-lopang yang boleh kita masukkan dalam kurikulum KBS dan KBS pada hari ini. Itu kita masukkan sedikit kurikulum Tahfiz. Kami di sekolah ini, kami mulakan umpamanya program pendidikan mereka dengan di awal pagi pada pukul 6.30 pagi hingga 7.30 pagi dengan hafazan Al-Quran. Mereka rehat sampailah pukul 8.30. 8.30 mereka masuk dari kelas untuk hafazan Quran sampailah pukul 10.30. Dan pukul 11 mereka akan mulakan sesi akademik sampailah pukul 12.30. Dan waktu petang pukul 2.30 hingga 4.30 mereka juga mempelajari bidang akademik, kurikulum KBSR atau KBSN. Dan di waktu malamnya, waktu maghrib antara 7.30 hingga 8.30, mereka kembali mengikuti program Tahfiz dan selepas isyaknya mereka akan ulang kaji pelajaran. Berarti kami cuba nak gabungkan antara Tahfiz dan juga KBSR, KBSN dengan harapan bahawa tahfiz Al-Quran itu mampu menjadikan mereka lebih cemerlang di bidang akademik, insyaAllah. Untuk maklumat tuan-tuan juga, kami sebenarnya masih lagi belum mempunyai dana yang tetap. Untuk sekarang ini kami hanya mengharapkan semangat derma yang berterusan yang datang daripada orang-orang yang dermawan dan sebagainya. Oleh kerana itu kami merancang 2-3 projek untuk dijadikan dana sekolah. Antaranya projek kami keluarkan CD-CD atau VCD audiovisual yang memaparkan kuliah-kuliah ilmu beberapa orang guru-guru kita yang agak ternama tatapan atau satapan rohani umat Islam di Malaysia. Di samping mereka membeli sambil menderma, mereka boleh ilmu dengan kuliah-kuliah yang kita sampaikan dan mereka juga boleh menderma dengan bayaran-bayaran yang mereka berikan untuk menguasai tadi. Berarti tuan-tuan membeli sambil menderma, insyaAllah. Maka besar harapan kami agar usul-usul kami ini mendapat sokongan berterusan masyarakat Islam pada hari ini, antaranya dengan membeli kaset-kaset yang kami keluarkan, insyaAllah. Sebarang kekurangan kami, kami mohon maaf awal-awal lagi dengan harapan bahawa inilah sedikit usaha kami untuk meneruskan usaha pendidikan yang kami garap bersama, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hafiz Al-Yakin berhubungan memerlukan semangat anda untuk pembinaan surau bernilai RM250,000. Hubungkanlah bantuan untuk anak-anak ini. Segeralah membuat kebajikan. Hubungi 013-362-1236, 013-362-1236.